Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Badai'ul Masalik fi Tawdih Alfiyat Ibn Malik. Masih melanjutkan tentang inna wa akhwatuha. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk masalah yang ke-22. Naam. Tentang takhfifu inna wa akhwatiha. Mentakhfif inna wa akhwatuha, yang dimaksud dengan mentakhfif inna wa akhwatuha ialah khatfun nun atsaniyah, membuang nun yang kedua fi inna wa anna wa ka'anna wa lakinna, yang ada pada inna, anna, ka'anna dan lakinna, yang kemudian menjadi in, an, ka'an dan lakin. Taib in mukhaffafah, an mukhaffafah, ka'an mukhaffafah, lakin mukhaffafah. Taib selanjutnya kita pelajari hukum-hukum yang terkait dengan takhfifu inna tadi. Al-mas'alatu ats-tsalitsah wal isrun. Masalah yang ketiga, yang ke-23. Idza khaffafta inna ahmalta wujuban in waliyaha fi'lun. Jika engkau mentakhfif inna, maka engkau wajib membatalkan amalnya jika sesudahnya berupa fi'il. Kaqaulihi ta'ala wa inna dhunnuka laminal kadibin, sungguh kami meyakini engkau termasuk orang-orang yang dusta. Fa'in waliyaha ismun fal kathiru al ghalibu ihmaluha. Jika setelah inna mukhaffafa itu berupa isim, maka kebanyakan inna tidak beramal. Nahu in anta la sodikun, sungguh engkau adalah orang yang jujur. Wa yakillu i'maluha, ini kesalahan tulis ya, dan sedikit yang beramal. Nahu in zaidan ko imun, sungguh Zaid itu berdiri. Nah, wa yakillu i'maluha. Taib. Jadi kalau inna ditakhfif menjadi apa? In mukhaffafa. Maka dirinci. Jika sesudahnya berupa fi'il, maka inna wajib tidak beramal atau ihmal. Jika sesudah inna yang ditakhfif atau in mukhaffafa berupa isim, maka boleh beramal, boleh tidak. Kalau beramal namanya ikmal, kalau tidak beramal namanya ihmal. Tapi kebanyakan ihmal, tidak beramal. Tanbih. Mata khafafta inna wa ahmalta lazimatha allamu al-maftuhatu wujuban. Kapan saja engkau mentakhfif inna dan engkau putuskan tidak beramal, maka wajib ada lam fathah yang mengiringinya. Nahu in zaidan la mujtahidun. Oh, ini contohnya yang benar. In zaidun la mujtahidun. Karena tidak beramal ya. Contohnya betul, in zaidun la mujtahidun. Tafriqatan, ini enggak pakai ya. Tafriqatan ya, bukan tafriqatan tapi tafriqatan. Bainaha wa baina in annafiyah wa tusamma allamal fariqah. Jadi kalau inna ditakhfif menjadi in, kemudian kita memutuskan untuk ihmal, tidak beramal, maka khobarnya wajib diberi lam yang di fathah untuk membedakan antara in mukhaffafah dan in nafiyah. Alam yang di fathah yang ada pada khobarnya disebut dengan allamu al-fariqah. Disebut allamul al-fariqah karena tujuan dan fungsinya untuk membedakan bahwa in tersebut ialah mukhaffafah, bukan in nafiyah. Contoh, in zaidun la mujtahidun. Sungguh Zaid itu orang yang rajin. Zaidun mubtada la mujtahidun khobar. In mukhaffafa ihmal, tidak beramal. Perhatikan, la mujtahidun ada lam yang di fathah, itu disebut dengan lam al-fariqah. Idza khaffafta inna wa ahmalta lam yaliha min al-af'ali illa al-af'al an-nasikhah wa hiya kana wa akhwatuha kada wa akhwatuha dhanna wa akhwatuha wal akthar ay yakuna al fi'lu an nasikhu alladhi yaliha ma'biyan ka qawli ta'ala wa in kanat la kabiratan illa ala alladhina hadallah. Jika engkau mentakhfif inna dan engkau putuskan tidak beramal, maka fi'il yang mengiringinya harus berupa fi'il nasikhah, yakni kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, atau dhanna wa akhwatuha. Dan kebanyakan fi'ilnya berbentuk madhi, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa in kanat lakabiratan, sungguh itu adalah perkara yang besar, yang berat, illa alladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Setelah in muhafafah, yang ihmal, yang tidak beramal, berupa kanat fi'il nasihah, fi'il madi, ya, naam. Baik. Waqad yakunu mudhari'an, kadang-kadang fi'il nasihnya berbentuk mudhari'. Kaqauli ta'ala, wa inna dhunnuka laminal kadibin. Na dhunnu mudhari'. Jadi kesimpulannya, in mukhaffafa, jika sesudahnya berupa fi'il, maka wajib ihmal, tidak beramal. Yang kedua, jika setelah in mukhaffafa berupa isim, maka jawazul amrain, boleh ihmal, boleh ihmal, tapi yang lebih banyak ihmal, tidak beramal. Yang ketiga, jika in mukhaffafa diputuskan ihmal, tidak beramal, maka harus ada sesudahnya lam yang di fathah, yang disebut dengan lam fariqah, untuk membedakannya dengan in nafiyah. Yang keempat, jika in mukhaffafa tidak beramal dan sesudahnya berupa fi'il, maka fi'ilnya harus berupa fi'il nawasikh, yakni kana wa akhwatuha, atau dhanna wa akhwatuha, atau kada wa akhwatuha, dan harus berbentuk fi'il madi. Namun terkadang ada yang berbentuk fi'il mudhari. Naam, barakallahu fikum. Ini hukum in mukhaffafa. Selanjutnya, al-mas'alatu ar-rabi'ah wal isrun, masalah yang ke-24. Idza khaffafta anna famadhhabu sibawai wal kufiyin annaha muhmalatan. Ini betul, annaha muhmalatun, ya. La ta'malu syai'an, la fi dhahirin wala mudmarin, wa tadkhulu khina'idin alal jumadi al-ismiyati wal-fi'liyati wal-jumhuru yarawna annaha amiratun wasmua domiru sya'nin mahdufun wujuban wala yakunu khabar wa illa jumlatan. Naam. Jika engkau mentakhfif anna menjadi an mukhaffafa, maka menurut pendapat Sibawai dan Alina Hukufa, an mukhaffafa itu ihmal, tidak beramal sama sekali, baik pada isim dhohir maupun isim dhamir. Dan saat itu boleh masuk pada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sementara itu, jumhur alinahu berpendapat an mukhaffafa tetap beramal atau ikmal. Isimnya harus berbentuk dhamir sya'an yang wajib dibuang, dan khobarnya harus berbentuk jumlah. Nah, jadi untuk an mukhaffafa ada dua pendapat di kalangan ulama ahli nahwu. Pendapat yang pertama, ihmal mutlaqan an mukhaffafa, tidak beramal secara mutlak. Ini pendapat Sibawai dan ahli nahwu Kufah. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ahli nahwu, an mukhaffafa itu tetap ihmal, beramal, dengan syarat isimnya berupa domir sa'an yang wajib dibuang. Domir sa'an itu domir yang penjelasannya ada di depannya, tidak kembali ke belakang, ya. Nah, yang kedua syaratnya khobarnya harus berupa jumlah. Kemudian kesimpulan berikutnya, menurut Sibawai dan ahli nahwu Kufah, an mukhaffafa yang ihmal, yang tidak beramal, bebas, boleh masuk jumlah ismiyah, boleh masuk jumlah fi'liyah. Fa in kanatil jumlatu fi'liyatan fi'luha mutasarrifun fal ahsan wal akthar ayyu fassala baina an wal fi'li bi ahadi khamsati asya. Ini untuk pendapat jumhur ahli nahwu, ya. An mukhaffafa tetap ihmal dengan syarat isimnya berupa dhamir sa'an yang wajib dibuang, khobarnya berupa jumlah. Masih menurut pendapat jumhur ulama ahli nahwu, jika khobarnya berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya mutasarrif, maka lebih bagus, lebih banyak dipisah antara fi'ilnya dan an mukhaffafa dengan salah satu dari lima pemisah. Nah, jadi khobarnya an mukhaffafa yang beramal jika berbentuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mutasarrif, maka lebih baik antara an mukhaffafa dan jumlah tersebut atau fi'ilnya tersebut dipisah dengan salah satu dari lima pemisah. Al-awwal qad, yang pertama dipisah dengan qad, nahwu qawli ta'ala wa na'lam angkat sodak tanah. Perhatikan baik-baik, angkat sodak tanah. Sodak tanah khobar berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya mutasarrif. Maka antara an mukhaffafa dan fi'ilnya tersebut dipisah dengan qad. Mana isimnya? Domir sa'an yang wajib dibuang, takdirnya ialah annahu qad sadaqtana. Asani huruf tanfis dipisah dengan huruf tanfis, yakni sin atau saufa. Nahu qawli ta'ala alima an sayakunu minkum marda. Perhatikan antara an sama yakunu dipisah dengan sin huruf tanfis. Saya kunu khobar annya mukhaffafah, ya, isimnya berupa dhamir sa'an yang wajib dibuang. Thalis annafyu bilan aulam aula dipisah dengan huruf nafi, baik lan, lam atau la. Nahu qawli ta'ala ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Allan asalnya an lan, ya. Di sini najma'a khobar jumlah fi'liyah mutasarrif, maka antara an sama khobarnya yang berupa fi'il itu atau jumlah itu dipisah dengan nafi atau lan. Isimnya wajib dibuang berupa dhamir sa'an. Takdirnya ialah annahu lan najma'a idhamah. Nahwu qawli ta'ala ayakhsabu allam yarahu ahad. Alam yarahu ahad itu fi'ilnya fi'il mutasarrif, maka khobarnya tadi samaan dipisah dengan apa ini, huruf nafi atau lam. Isimnya atau mersaan yang wajib dibuang, takdirnya ialah annahu lam yarahu ahad. Wa nahwu qawli ta'ala afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla. Yarji'u dibaca rafa ya, karena annya di sini adalah an mukhaffafah. Asalnya an la. Nah, sebagian ahli qiraah membaca nasab alla yarji'a karena annya dianggap an nawasib ya. Naam. Di sini dianggap an mukhaffafa. Fi'ilnya fi'il mutasarrif, maka dipisah dengan huruf nafi itu la, an la ya. Isimnya berupa dhamir sa'an yang wajib dibuang, takdirnya ialah annahu la yarji'u ilaihim. Wallahu ta'ala alam. Arabi adat syarat. Yang keempat dipisah dengan adat syarat. Nahu qawli ta'ala wa qad nazzala 'alaykum minal kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Perhatikan an idza sami'tum, antara an dan fi'il yang menjadi khobarnya sami'tum yang berupa fi'il mutasarrif tadi dipisah dengan apa ini, idza. Idza termasuk adat syarat. Isimnya berupa dhamir sa'an yang dibuang, takdirnya ialah annahu idza sami'tum. Al-khamis ruba, dipisah dengan ruba. Nahu qawli syair tayaqantu anna ruba mri'in khila khainan aminun wa khawanun yukhalu amina. Perhatikan baik-baik. Tayaqantu anna rubbam ri'in khila khainan. Khila itu fi'il mutasarrif, khobarnya an mukhaffafa, dipisah dengan lafad rubba. Sedangkan isimnya berupa dhamir sa'an yang wajib dibuang, takdirnya ialah annahu rubba mri'in khila khaina. Itu kalau fi'ilnya apa? Mutasarrif. Fa in kanat ba'daha jumlatan ismiyatan au fi'liyatan fi'lu wa jamid lam tahtaj ila fasil bainahuma wa baina'an. Kalau sesudahnya itu berupa jumlah ismiyah atau fi'il jamid, maka tidak perlu pemisah antara an mukhaffafa dan khobarnya tadi. Nahwu qawli ta'ala wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini karena sesudah an mukhaffafa itu berupa jumlah ismiyah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin jumlah ismiyah, maka tidak ada pemisah antara khobar jumlah ismiyah tadi dengan an mukhaffafa. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Isimnya berupa dhamir sa'an yang wajib dibuang, takdirnya ialah annahu alhamdulillahi rabbil alamin jumlah ismiya makhal rafa menjadi khobarnya an mukhaffafah, atau khobarnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid, maka tidak perlu pemisah antara an mukhaffafah dan khobarnya. Nahu qawli ta'ala wa laisa lil insani illa ma sa'a. Laisa lil insan khobar jumlah fi'liyah fi'ilnya jamid itu laisa, maka tidak boleh dipisah antara dia dan an mukhaffafah. Adapun isimnya wajib dibuang berupa pemisahan. Asalnya wa annahu laisa lil insani illa ma sa'a. Taib. Tanbih, dhamir sya'ni, dhamir ghaib mufrad. Dhamir sya'an itu berupa dhamir ghaib yang berbentuk mufrad. Wa anna mufassira dhamir sya'ni yajibu ayya antakuna jumlatan mu'akhkharatan anhu. Dan yang menjelaskan keadaan dhamir sya'an tadi harus berupa jumlah yang diakhirkan darinya. Nah, baik, kesimpulan yang bisa kita ambil untuk an mukhaffafa, naam, ada dua pendapat di kalangan ulama ahli nahwu. Pendapat yang pertama, tidak beramal secara mutlak atau ihmal. Ini pendapat Sibawai dan ahli nahwu kufah, sehingga bebas mau masuk jumlah isminya atau fi'liyah, gak masalah. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ahli nahwu, bahwa an mukhaffafa itu tetap beramal dengan syarat isimnya berupa dhamir sya'an yang wajib dibuang, dan yang kedua khobarnya harus berupa jumlah. Kesimpulan berikutnya, masih menurut pendapat jumhur ahli nahwu, jika khobarnya an mukhaffafa berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya ialah mutasarif, maka harus dipisah antara khobar dan an mukhaffafa dengan salah satu dari lima pemisah, yakni qad, huruf tanfis, huruf nafi, lan, lam atau la, adat syarat, dan rubah. Taib. Kesimpulan berikutnya, masih menurut pendapat jumhur ahli nahwu, jika khobarnya an mukhaffafa itu berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid ke mutasarif, atau berupa jumlah ismiyah, maka tidak ada pemisah antara khobar tadi dan an mukhaffafa. Kesimpulan berikutnya, masih menurut jumhur ahli nahwu, dhamir sya'an itu berwujud dhamir ghaib mufrad, jadi annahu atau innahu. Dan yang menjelaskan keadaan dhamir sya'an adalah jumlah sesudahnya yang diakhirkan darinya. 6. Al-mas'alatu al-khamisah wa isra'un, masalah yang ke-25. Idza khaffafta ka'anna, fa madhhabul kufiyyin annaha muhammalatun la mahallalaha minal i'rabi. Kasih tambahan minal i'rabi. Wa madhhabul jumhuri annaha amilatun wasmuha dhamiru sya'nin mahdhufin wujuban wa khabaruha jumlatun. Nahwu ka'an aliyun khalaqahu al-misku khuluqu al-misku. Ka'an aliyun khuluqu al-misku. wa qad ta'malu indahu bidh-dhahir nadir wa khabar wa ism mufrad nahwu ka'an zaidan asad. Jika engkau mentahfif ka'anna menjadi ka'an, maka ada dua pendapat di kalangan ulam ahli nahwu. Yang pertama, pendapat ahli nahwu kufa, ka'an mukhaffafa itu ihmal, tidak beramal secara mutlak sehingga tidak punya kedudukan i'rab. Sedangkan menurut jumhur ahli nahwu, ka'an mukhaffafa tetap beramal atau ihmal seperti syarat an mukhaffafa. Isimnya berupa dhamir sa'an yang wajib dibuang, khabarnya harus berupa jumlah. Contoh, ka'an aliyun khuluqu al-misku. Ali itu akhlaknya seperti misik, wangi, harum. Nah, kalau dibaca ka'an aliyun khuluqu al-misku, maka ada dua versi tadi. Kalau menurut pendapat ahli nahwu, aliyun khuluqu al-misku ini normal seperti biasa, mubtada khobar. Kalau menurut pendapat ahli nahwu jumhur, maka ka'an beramal, isimnya berupa dhamir sa'an yang wajib dibuang, takdirnya ka'an nahwu. Adapun khobarnya berupa jumlah, aliyun khuluquhu al-misku. Bahkan terkadang menurut jumhur ahli nahwu, ka'an mukhaffafa itu beramal pada isim dhohir, maksudnya bukan dhamir sa'an isimnya, tapi berwujud isim dhohir dan khobarnya isim mufrad. Jadi kalau isimnya berupa isim dhohir, maka khobarnya mufrad. Ini terkadang, jarang ya, kebanyakan isimnya dhamir sa'an yang dibuang, khobarnya berupa jumlah. Contoh, ka'an zaidan asadun. Zaid itu seperti singa. Zaidan isimnya ka'an, ya, isimnya berupa dhamir, berupa isim dhohir, bukan dhamir lagi. Asadun khobarnya berupa isim mufrad. Tanbih, ka'an mukhaffafa idza kana ba'da jumlatun fi'liyatun yajibu iktiranuha bi hadil amrayn. Ka'an mukhaffafa itu jika sesudahnya berupa jumlah fi'liyah, berarti isimnya berupa dhamir sa'an ya, maka wajib diiringi dengan salah satu dari dua perkara, qad wa lam, yakni diiringi dengan qad atau lam. Kaqauli syair, la yahulannaka istila'ul, la yahulannaka istila'u ladul har bimahduriha ka'an qad alama. Perhatikan, ka'an qad alama. Antara ka'an dan alama, yaitu jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya, dipisah dengan qad. Isimnya berupa dhamir sa'an yang wajib dibuang, takdirnya ka'annahu qad alama. Wa qali ta'ala, ka'allam taghna bil amsi. Perhatikan, lam taghna ini setelahnya berupa jumlah fi'liyah, maka antara jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya tadi dengan ka'an mukhaffafa dipisah dengan lam. Jadi yang bisa cuma dua, qad atau lam ya. Isimnya berupa dhamir sa'an yang wajib dibuang, takdirnya ialah ka'annahu lam taghna bil amsi. Fa in kanat ismiyatan, jika sesudah kana, ka'an mukhaffafa itu adalah jumlah ismiyah, lam tahtaj ila fasil bainahu wa bainaka'anna, maka tidak perlu pemisah antara ka'an muhafafah dan khobar berupa jumlah ismiyah tadi. Nah, jadi kesimpulannya, ka'an muhafafah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ihmal mutlakon, tidak beramal secara mutlak. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur adinahu, yakni ihmal mutlakon, beramal secara mutlak dengan syarat isimnya berupa domir sa'an yang wajib dibuang, khobarnya berupa apa ini? Jumlah. Kesimpulan yang kedua, ka'an mukhafafah menurut jumhur ahli nahwu terkadang isimnya berupa isim dhohir bukan domir sa'an yang dibuang dan khobarnya berupa mufrad. Contohnya ka'an zaidan asadun. Kesimpulan yang ketiga, ini masih menurut jumhur ahli nahwu, jika khobarnya ka'an mukhafafa itu berupa jumlah fi'liyah, maka antara khobar tadi dan ka'an mukhafafa wajib dipisah atau diiringi dengan qad atau lam. Dan jika khobarnya berupa jumlah ismiyah, maka khobar jumlah ismiyah tadi dan ka'an mukhafafa tidak perlu dipisah dengan apapun. 6. Al-mas'alat was-sadisah wa isrun, masalah yang ke-26 yang terakhir, idza khaffafta lakinna ahmalta wujuban indal jami' fatakhalat al-jumalil al-ismiyati wal fi'liyati. Jika engkau mentakhfif lakinna, maka semua pihak sepakat wajib ihmal, tidak beramal. Karena tidak beramal, maka boleh masuk bebas pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nahwu ja'a Khalidun lakin Sa'idun musafirun. Khalid fa'il, Sa'idun musafir mubtada khobar, jumlah ismiyah. Lakin mukhaffafa, tapi tidak beramal. Safar Aliun lakin ja'a Khalid, Ali safar, akan tapi si Khalid datang. Safar Aliun, Aliun fa'il, lakin ja'a Khalidun, ja'a fi'il, Khalidun fa'il. Naam, jumlah fi'liyah menjadi khobarnya lakin, isimnya berupa apa ini, dhamir sa'an yang dibuang. Contoh takdirnya ialah lakin nahu ja'a Khalid. Illal akhfas wa yunus fa'ajaza i'malaha, kecuali Al-Ahfas dan Yunus, maka mengatakan lakin boleh ikmal. Nah, tadi Safar Aliun lakin ja'a Khalid, lakin tidak beramal ya, enggak ada pemirsaan. Jadi setelah lakin yang tidak beramal atau ihmal, baik berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, Sa'idun musafir ja'a Khalid. Ini taib, maksudnya klaim ijma' adalah klaim yang sulit terjadi. Katanya sepakat semua pihak lakin mukhafafa itu ihmal, boleh masuk pada jumlah ismiyah, boleh masuk pada jumlah fi'liyah. Tapi kenyataannya ternyata ada yang tidak sepakat, seperti Al-Ahfas dan Yunus, Dua ahli nahwu ini berpendapat lakin mukhaffafah tetap bisa beramal. Naam. Nah, kalau beramal berarti isimnya berapa ini? Dhamir sa'an yang wajib dibuang. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang inna wa akhwatuha. Adapun pembahasan berikutnya la allati lina fil jinsi, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, kalian siap-siap untuk imtihan ya. Nah, kalian pelajari mulai naam tanda khobar atau alim tidak ya. Udah selesai. Oh, alif tidak sudah selesai ya? Sudah dimakan. Berarti mulai kana. Kana wa akhwatuha. Naam. Kemudian af'alul muqarraba. Kemudian inna wa akhwatuha. Pelajaran kabeh ya. Insyaallah. Nah, kebanyakan nanti soal-soalnya adalah tatbik ya. Naam, praktek. Saya baca ayat atau baca contoh, nah terus ditanya tentang kaidahnya ya. Jadi saya enggak minta kalian merinci, sebutkan tempat-tempat yang wajib hamzah di kasrah, hamzah di kasrah semuanya enggak ya, insyaallah. Cuma kalian harus memahami semua ya. Karena nanti soalnya saya ambil sedikit-sedikit. Kapan imtihannya? Insya Allah kita imtihan hari Kamis. Ini kan masih Sabtu ya. Nah, Kamis imtihan. Apa? Kana wa akhwatuha. Terus af'al muqarraba. Terus inna wa akhwatuha. Tiga ya. Tiga. Selanjutnya nanti ya. Tetap lanjut pelajarannya, tapi tidak diimtihankan untuk besok Kamis, tapi diimtihankan kapan-kapan ya. Baik, siap-siap ya. Nah, insyaallah kalian kalau belajar bersungguh-sungguh akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, jazakumullah khair atas ta'awun dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.